Hai topilu sama melano. Kitabku gesmiamu na desi gek tianuk nam Yesus ke igaria. Hori ya jarne kremumu. Mati gya itsewa hula sogo isa laga iba iwen srae ras hula sogo imintigi. Gyo at Yesus kelen la isa iba iwen srae ras hula sogo imintige bonyo. Hula sogo memean gek kiarya ti. Mayaso asinyaso ilik desi krema tira brita brite raske. Hore gyo at miat, makte yom yorif, mati sego hea natakrala des, seurera itne siusu tenan geti wasinyaso are maratos, maklio suo he, bain om yorif di. Hore ihesti siro he, kol gyabiti hula sogo ihareta kola raja gini. Sego ituruk bonyo, Yesus ke yor wasinyaso are rakte maraknam, desigo biue tasirma biohe. Ketem bietik tuanus Yerusalem ne, demi minti, mami kita hula sogwe memean ge magyur tuye, mak tioha amagwasit nyetaki tetakke, nege golak tuanuk teyak munade. Kali lia ke, Yohanes biapis iri regyur wergi, keske dilema sosobonyo, hula sogwe ana biapis seya gyur memean ge. Yesus ke siai bai wen srai raski. Gyo at Yesus ke yor wasinya so are rawa huk sirti gusu swan sai tunge bonyo. Wasinya so are re na ider bohe. Amam lanu, senwe gembu mamaditi ir Roma winare to hayid, mamuga raja ti negara Israel neta lemade. Lemade Yesus ke hialas mabiohe. Amagum yesana wasi haret kemat tunik segwebo. Klala eine gele mabisa mahmye. Keskede eine gana hula sogwe memean ge gyur tuye. Makkar yatira la mikrala nare ma mal jagawe. Ma eine ge wasuk irme abrita name. Manam mise agode mito moluto hayanwe kre. Anam biat imi abrita ti Yerusalem. Odeti propinsi Judea gek temne. Odeti propinsi Samaria ge, mati gyal nuskek temne mumu. Gyo at Yesus ke itanuk kolyas miak tei bonyo. Hula sogwe sialaga ye wen sraeras hula sogwe imintige. Ode irdes ikreram dirdes, marat nyarag Yesus ke nini o anarek kya hatetai, malemar mata giti. Malmata irdes ikrerat nyarag ilait ke, keler sumuk mait sir bonyo. Irge na rumah ronak rabit bok-bok aremar nea isir. Irge rudesige ertanuk mar bohe. Iria Galileae. Gyan mane mimdir mia miat nyara keilait kenede. Yesus ketiutu ketine, ode hula sogwe sialaka iye iwen srae rasimintike. Keske anayula kimamia, desio koladai nen momia tosima isai bais rakene dakun. Yesus ke wasinya soare rilik Matias ma yeluk Yuras Iskariot. Lema renje Yesus ke wasinya so desikre rulak sirto hagususuan saitun ge Yerusalem. Nege gason nanak kea negia ilalwa gue ribun ge sasam. Oder batiranait Yerusalem bonyo. Sai bai seria mintige wasi wenlan mamintik dari srage. Irmia sai bai wenlan mamintik dari srade snege. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Alfius Anandes, Simon, Yosia Luis Elotke, Rtabal Yuras, Yagobus Anange. Yesus kewa sinyaso de sikre rak temtemu munere trial sasamge, mase ugyagi nekra rawa huksir mar sambayan. Hoder sambayan daguno, rorwan fetare dum, hode Maria Yesus keena, Rtabal Yesus kewa inare. Segui turuk bonyo, irmiato hag Yesus ke rawa huksir, Negar yaritke anagyai, atuk salahean rusir. Lema denje Petrus imdir yodet ya nukti sirma biohe. Waigo hatni makmato hage. Nam sair gesti kita plan gekra lage musti mok diti. Kali sen megenen mothe hoe. Heit lulsoge hulasog memean ge kyariati Raja Daud matianu Giudas. Irmanet lulma ragu mag Yesus kene. Biar ma Yudas nege Yesus kewasinya so ilik kedagun. Kola aramnye magiot desige aramik temtemne ngiariati karya sasamge. Giot Yudas geta Yesus kebonyo. Ralgu bangeti i. Lemare Yudas itot las mergete bigan toha guban inal toha totnyo yabiatyat des. Horeti las merdes. Yudas dima i bobop magot nogatnya na giblalye imloske mamiat. Lema rektela desige iria maminti Yerusalem ge krala nehremumu. Lema renje wen Yudas imati desige ragi gani geti ktyo hawai telge magani ya hakal dama. Negek buan geo, las mer large. Lema de Petrus tianuk syaurtuna ge ma biohe. Gesti kitab Mazmur ge mak biohe, lema mo wasi sejek nani bo. Ode gete igi gairmia raminti kralage. Ode erges huruk ti kitab Mazmur ge mak biohe, lema mo irsyarik relu giti wasi kematage. Ode Petrus tianuk huruk ma biohe. Lema nenje musti mo aramili girge itma yelu Giudas. Ma irje sige ya brita ohe sia Yesus kema miat makte yo miorif. Kola dene aram nyedagun. Irnege musti mo yor aram tigio at aramito ha itiebut Yesus ke bai wen gabita gabibo. Tiga la jos sewa Yohanis ibaptis irirene. Ma tiga it sewa hula sogue isa la Yesus ke toha aram. Ma ibai wen serairas hula sogue imintige. Lema renje irmia wahuk sirte sikrer susu irge naru, nega Yusuf Barsabas, ani Justus Dagun, Yora Matias, makte yo irje sikrer sambayan marbohe. O amamlano, oi nege hme ire mumu nege ralatak rala narede. Denje tirjerune, iria muilik kede, desigemom losu imaram. Ma yeluga Yudas, ma iga nyasoti Yesus ke, ma kiariatio. Kali Yudas nege, tutu karyane, ode miatmia biaywen maula totnyo yabi gede. Sambayan makte ibonyo, Yesus ke wasi nyasode sikre, hrut yaluriti irjerudes. Desigo hrut ke na Matias anige. Lema de Matias susu ima, Iga nyasoti Yesus ke, matya baliria dehe anak resi sasam desi.